Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Sekarang kita masuk sesi yang ke-8. Kita masuk pada makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, khususkan bil ibadah wa du'a wal isti'anah wahdak. Kami khususkan ibadah dan doa dan meminta pertolongan kepada-Mu semata ya Allah. Sekarang kita baca maknanya dulu. Mana ayat ini ialah kami menghadap kepada-Mu semata-mata dalam beribadah, berdoa dan meminta pertolongan. Nah, maknanya lihat. Menghadap kepada Allah semata-mata dalam beribadah, berdoa dan minta pertolongan. Garis bawahi kalimat beribadah, berdoa dan minta pertolongan. Berarti ibadahnya hanya untuk Allah, doanya hanya untuk Allah, minta pertolongannya juga hanya untuk Allah. Isti'anah disebut di sini. Sekarang lihat satu, para pakar bahasa Arab. Para pakar bahasa Arab mengatakan bahwa didahulukannya maf'ul bi objek iyyaka dari fi'il na'budu dan nasta'inu, dimaksudkan agar ibadah dan permohonan pertolongan tersebut dikhususkan kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Ya, ada bahasa Arab, harusnya kalimatnya kalau mau dibuat sederhana jadi na'buduka, na'buduka wa nasta'inuka, na'buduka wa nasta'inuka. Namun kanya itu ditaruh di depan, ditambahkan dengan iya. Jadi kalimatnya menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya di belakang ditaruh di depan. Dalam istilah bahasa Arab mengandung makna hasr, pembatasan. Artinya hanya. Maka muncul kalimat hanya di situ. Hanya kepada-Mu lah kami beribadah, hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Muncullah kalimat apa tadi? Hanya. Harusnya maful bi itu di belakang. Namun maful lebihnya, objeknya itu jadinya di depan. Karena berubah posisi, taruh di depan, maka menunjukkan makna hasr. Hasr itu pembatasan yang kita artikan dengan hanya. Yang kita artikan dengan hanya. Maka kalau diterjemahkan tadi, hanya kepada-Mu lah kami beribadah, hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Terus yang kedua, ayat ini. Ayat ini biasa dibaca berulang-ulang sebanyak 10 kali oleh orang-orang muslim, baik di dalam maupun di luar sholat. Ayat ini merupakan intisari surat Al-Fatihah, bahkan merupakan intisari dari Al-Quran secara keseluruhan. Al-Fatihah dibaca 10 kali. Ayat ini biasa dibaca berulang-ulang sebanyak 10 kali oleh orang-orang muslim, baik di dalam maupun di luar sholat. Bentar. Apa maksudnya 10 kali? Di kitab aslinya juga masih sebut 10. Puluhan kali mungkin. Harusnya 17 itu ya. 17 kali. Dibaca 17 kali, ayat ini merupakan intisari surat Al-Fatihah. Nah, maka di garis bawahi, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu intisari surat Al-Fatihah. Bahkan intisari dari Al-Qur'an secara keseluruhan. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Induknya Quran. Induknya lagi, ya ini pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sampai para ulama punya pembahasan sendiri tentang hal ini. Ada yang cuma membahas kitab setebal ini, setebal ini cuma bahas ayat ini saja, cuma bahas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu di kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim, cuma bahas satu ayat dari surat Al-Fatihah tadi. Segini loh, sudah jadi disertasi S3. Ya, itu sudah jadi disertasi S3 itu. Kita nulis-nulis, juga yang nulis skripsi juga enggak rampung-rampung. Alasannya besok-besok terus ditanya sama ibunya, gimana dek, sudah selesai belum skripsinya? Insya Allah sebentar lagi. Juga sudah lewat 2 tahun juga belum selesai juga. Betul gak itu mas-mas? Betul gak itu? Tinggal sedikit lagi, tinggal-tinggal terus ditinggal memang itu. Biar cepat lulus, cepat nikah mas. Mas sadar-sadar tuh mas. Aduh, nyinggung orang terus ya kalau ini isi ya. Aduh, merasa bersalah jadinya ya. Sudah, ulang. Induknya Al-Quran itu pada surat Al-Fatihah. Ummul Quran ya. Maka semua isi Al-Quran kembali ke surat Al-Fatihah. Induknya Al-Fatihah pada apa? Intinya Al-Fatihah pada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita di situ disuruh ibadah, dan inti kita itu hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Ada pada ayat ini. Berarti kalau dibandingkan dengan surat Yasin, lebih utama mana berarti? Al-Fatihah. Induknya Al-Qur'an loh itu. Induknya lagi mana? Intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun bukan berarti setiap apa-apa ya Al-Fatihah. Enggak. Dibaca pas kapan itu? Ya, Mbah Rais. Hah? Pas? Iya, pas kalimat pas kapan itu? Al-Fatihah gitu. Biar saya hafal juga gitu. Jadi kalau ngomong kepada orang tuh benar. Tahu gitu. Oh, berarti ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. Gitu. Ummul Quran. Hah? Laumul. Oh, lahumul Fatihah. Beda berarti, ini sama sana beda. Ini tiang telinga sumber. Beda, khilaf pendapat. Beda lagi. Kalau ajarannya itu satu dari Nabi, itu harus satu itu. Kok ini beda itu kan? Salat kita sama kan? Sama kan? Nah, tahu ajaran itu benar, itu orang manapun ibadahnya sama loh itu. Kok ini beda kamu caranya kayak gitu? Kok ini beda lagi? Oh, berarti ini bid'ah ini. Iya, karena bid'ah itu enggak punya standar, pakai perasaan. Iya kan? Perasaan. Kok ini pakai lahumul al-Fatihah? Itu kok enggak? Beda satu kata aja dong. Lahumul sama itu langsung al-Fatihah kan? Nah, masa bisa beda? Nabimu siapa? Memang Nabi enggak ajarkan. Beda, itu ciri-cirinya. Betul, betul, betul, betul. Orang dibaleni meneh lho sesuk. Terus nomor 3. Ibadah. Ibadah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ibadah dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya salat, nazar, menyembelih hewan kurban, dan terkecuali juga doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah termasuk ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Taib, di selanjutnya lagi sebagaimana salat. Sebagaimana salat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada seorang rasul atau wali, maka doa pun demikian pula harus ditujukan kepada Allah semata. Allah berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Al-Jin ayat 20. Taib, lihat. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Sesungguhnya aku itu hanyalah berdoa kepada Rabbku, menyembah Rabbku saja, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, cuma menyembah Allah semata saja. Juga tadi addu'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Tadi diterangkan di sini ibadah yang dimaksudkan dalam ayat tadi iyyaka na'budu, yang dimaksud adalah sholat, nazar, menyembelih hewan kurban, tak terkecuali juga doa. Semuanya masuk dalam kalimat addu'a huwal ibadah. Terkecuali juga doa. Doa ini dalilnya ini. Addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti sebagaimana tadi sholat untuk Allah, doa juga harus ditujukan kepada Allah. Sholat kita itu niatannya lillah. Maka harusnya doa juga lillah, kepada Allah saja. Tidak boleh minta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Dikatakan sholat adalah ibadah yang tidak boleh tujukan kepada rasul atau wali. Doa pun demikian. Ya, pun kalau orang baca niat saja gimana baca niat itu? Walaupun salah, coba baca niatnya coba. Niat sholat. Sholli fardho. Asara ini ngasarin. Usali fardhu subuhi rakaataini. Hah? Imaman. Misalnya jadi imam, imaman. Terus mustaqbilal kiblati. Iya toh? Adaan lillahi taala. Ada lillahi taalanya enggak di situ? Ada. Berarti salatnya untuk Allah, walaupun masalah lepas niat nantilah sendiri. Namun niat saja dia untuk Allah lah, coba lihat. Niat sholat saja untuk Allah. Puasa juga kan? Nawaitu shoma qodin an adai fardu syahri. Terus Ramadan apa Ramadani? Kurang ngerti bahasa Arab tenan iki. Ramadan. Nawaitu shoma qodin an adai fardu syahri Ramadan hadisan ati lillahi ta'ala. Semua pakai lillahi ta'ala terakhir loh. Walaupun kita enggak pakai lapas niat tadi. Iya kan? Nah. Kalau sholat untuk Allah lillahi ta'ala, puasa juga lillahi ta'ala, doa juga demikian. Untuk Allah saja. Enggak boleh doanya pada penghuni kubur itu. Enggak boleh. Tujukan mintanya kepada itu enggak boleh. Mau keadaan apapun enggak boleh. Susah bagaimanapun enggak boleh. Wah itu kemarin itu ada tetangga saya pergi ke kubur itu doanya langsung terkabul. Gimana coba? Itu apa itu? Istidroj, jebakan yang sengaja Allah beri biar tambah sesat. Ketika dia sesat, dibuat tambah sesat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia sesat, Allah membuat dia tambah sesat. Maka doa hanya untuk Allah. Sebagaimana sholat dan puasa tadi hanya untuk Allah. Terus yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang dibaca oleh Nabi Dhinnun atau Yunus ketika berada di dalam perut ikan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidaklah sekali-kali seorang muslim membaca doa tersebut untuk meminta sesuatu melainkan Allah akan mengabulkannya. Lihat kalimatnya. Ya. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qatun illa stajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa, pakai doa ini jadi mukaddimah dulu. Ini pakai doa ini jadi mukaddimah. Dia baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dia akui kezaliman dirinya sendiri. Berarti itu bentuk tunduk dia kepada Allah. Lalu masuk dalam isi doa. Dikatakan apa? Melainkan doanya akan diijabahi. Berarti pengantarnya pakai La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan itu masuk ajar adab dalam berdoa. Ada pengantarnya dulu. Langsung jangan langsung minta. Ketika datang pada orang meminta sesuatu, itu puji-puji dulu. Iya kan? Datang ke Pak RT misalnya atau Pak Lurah lah. Pak Lurah, engkau itu baik sekali. Masya Allah, kebaikanmu itu luar biasa. Telah memberikan jasa baik kepada rakyat yang ada di desa ini. Ujung-ujungnya, minta. Tadi kan sudah dipuji-puji. Kan naik dulu, naik. Ah, baru minta. Wih, senang sekali itu. Dibandingkan langsung datang, Pak, buahku itu dibantu, diberikan pertolongan. Gimana coba? Mana yang lebih enak? Puji dulu, sogok dulu, ya kan? Ada dulu kasih apa dulu? Rokok meneh. Ada dulu, ada pengantar, namanya pengantar, baru masuk. Ini aja kita perlakukan dengan sesama kita, coba. Enak kan? Nah, maka ketika masuk minta pada Allah, ada pengantar dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu masuk dalam isi doa. Ya Allah, saya ini banyak zalim. Mungkin ini karena ini saya sulit dapat jodoh, ya Allah. Percepatkanlah jodoh saya, ya Allah. Besok langsung dapat jodoh itu bisa. Ya. Mungkin dia berdua sekarang ini langsung pulang daurah dapat itu. Iya. Masya Allah. Apa? Daftar dulu. Nanti daftar nanti ya. Ada. Oh nanti panitia saya suruh nanti itu. Ini ternyata ada yang tadi ngomong sama saya mau daftar juga itu. Kasihan sakit tenan. Enggak ada sinyal mau daftar lewat WA enggak bisa. Susah tinggal di desa itu. Cari jodoh saja terhalang sinyal. Aduh. Wah, cintaku terhalang oleh sinyal ya. Luar biasa. Nasib. Ya nanti dibantulah. Ini saya bilang gitu ya. Kasihan ini. Nanti tambah galau dia. Ya, baca itu tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nah lu masuk dalam isi doa. Muqaddimah. Kita muji Allah. Solawat pada Nabi. Pakai pengantar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Mau pakai lagi pengantar lagi. Asmaul Husna. Ya hayu ya qayyum. Bi rahmatika astaghits. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Abadan. Pengantar lagi. Nah selesai sesi ke-8. Satu sesi lagi sampai sini. Istirahat 2 menit.